Jadi di Malioboro ada sebuah komunitas anak-anak muda yang gelisah karena situasi zaman yang masih belum belum tertata dengan baik, itu ajar nulis sastra. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1970. Berarti kalau hari ini sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Nulise priye? Kan wong ajar bersastra kok neng Malioboro. Itu kan sebetulnya orang ketemu nalar. Nah, tetapi di sana ada seorang muda juga yang mempunyai semangat berlebih-lebihan, dan dia itu bekerja di majalah Pelopor Jogja, saudara tua kita yang bernama Umbulandu Wulang Paranggi yang sekarang tinggal di Bali. Nah, di tahun 68 itu sudah didirikan komunitas itu di majalah Pelopor Jogja yang bernama Persada Studi Club. Kemudian ada beberapa teman yang mendirikan, ada Umbulandu Paranggi, ada Suwarno Pragolopati, ada Teguh Ranu Sastro, ada saya, ada Ragil Suwarno Pragolopati, dan selanjutnya. Dan perkembangan itu terjadi sampai kira-kira tahun 75-77. Nah, di tahun 70 itu 69-70 ada kejadian yang sangat aneh. Ada seorang anak muda masih kelas 2 SMA, MUHI SMA 1 Muhammadiyah, yang masih suka pakai celana pendek waktu itu. Dia suka datang nongol ke Malioboro, ke majalah Pelopor Jogja. Nah, dia suka duduk di kalau ngobrol, biasanya kalau diskusi itu pada hari Selasa sampai hari sama dengan hari Minggu, itu dia suka duduk di tepi. Terus kemudian saya dengar sekali, saya belum terlalu jelas siapa orang ini. Masih suka pakai celana pendek yang jelas itu. Nah, tiba-tiba pada suatu hari teman kita yang lebih senior, Abdul Hadi Wijimutari, Abdul Hadi WM dari Madura yang sekarang jadi dokter di Jakarta itu, ngomong, "Hey Nun, kau kalau mau jadi orang besar, jangan suka duduk di tepi lah. Sini, duduk di sini." Saya waktu itu baru tahu, kok Nun ki sopo toh gitu. Akhirnya dari pertemuan-pertemuan aneh itulah saya tahu bahwa orang itu, anak muda itu bernama Muhammad Ainun Najib. Dia menulis dengan sangat kecepatan tinggi, dan salah satu yang perlu dicatat karena pada waktu itu banyak sekali menggunakan nama-nama yang aneh-aneh. Ragil Suwarno Pragolopati karena dia aktivis PNI pakai nama Ragil Suwarno Pragolopatria. Terus kemudian MH Ainun Najib juga nulisnya MH Ainun Nagueb segala macam. Nah, waktu itu dia sangat aktif. Hampir kesempatan apapun dia gunakan untuk menulis apapun. Dan dalam waktu yang sangat sangat singkat, jadi ada dalam catatan Mas Warno Pragolopati, dari strata yang masih dianggap sebagai remaja, itu yang masuk ke dianggap sebagai karyanya sudah cukup bagus, masuk ke Sabana, itu yang nomor satu adalah Faisal Ismail. Faisal Ismail, profesor yang kemarin Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, kemudian menjadi Sekjen Depak, dan akhirnya menjadi Duta Besar di Arab Saudi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk di Sabana, itu adalah Gohranus Aswasmoro yang sekarang beliau sudah wafat. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya sendiri. Yang keempatnya Raga Suwarno Pragolopati, dan yang nomor lima adalah anak muda itu MH Ainun Najib, yang menurut Raga Suwarno Pragolopati yang tukang mencatat itu, dia berprestasi sangat cepat dan sangat, dia menjadi ranking 5, orang kelima dari anak-anak muda itu yang masuk di ranah Sabana yang dianggap sudah dewasa. Dan memang dari kejadian-kejadian itu ada kelebihan Cak Nun yang lain, yaitu adalah dia mendapatkan dorongan atau semacam didikan khusus dari Mas Umbu itu di dalam penulisan esai. Saya berkali-kali mendengar kau tulislah Nun. Kami sadar, kami tahu bahwa Mas Umbu hampir bilang demikian karena dia tidak bisa menulis esai dengan cukup bagus dan cukup panjang. Nah, anehnya satu-satunya anak-anak muda di Malioboro pada waktu itu yang mendapatkan gosokan, dorongan, tugas aneh itu justru Cak Nun. Kau tulis Nun, tulislah. Itu saya berkali-kali mendengar, nulis opo gitu. Saya tanya sama dia, nulis opo? Kau nulis esai kok Mas. Lah gitu. Apa saja disuruh. Nah itulah kejadian, salah satu kejadian yang mendorong mungkin dia melakukan pembelajaran yang sangat sangat luar biasa. Waktu itu di tahun 70, pada suatu hari Minggu akan ada diskusi di asrama angkatan 66 di Patok. Itu hari Selasanya saya mendengar Mas Umbu perintah sama Cak Nun, kau tulislah, kau nanti yang jadi pendamping pembicaranya yang pertama siapa, sudahlah kau nggak usah tanya. Akhirnya Cak Nun menulis hari Jumat, Cak Nun ke Malioboro, pas kebetulan saya juga ada di sana, bertanya sama Mas Umbu, pembicaranya satu siapa toh Mas? Ah, kau masa seperti nggak ngerti saja, itu loh dosennya UGM, dosen UGM siapa? Pak, ternyata yang jadi pembicara Pak Rahmat Joko Pradopo. Jadi untuk pertama kali di tahun 70, anak SMA yang masih kelas 3 SMA itu ngomongnya dipertemukan dengan dengan dosen UGM prof yang sekarang alhamdulillah masih sehat, Profesor Rahmat Joko Pradopo. Nah, itulah yang kira-kira apa jadi landasan gerakan pikiran berkaryanya Cak Nun sampai hari ini, yaitu bahwa ada sekian banyak landasan pemikiran, landasan perbuatan, landasan apapun yang sekarang dia lakukan, tapi salah satu landasan yang tidak bisa ditinggalkan adalah landasan kesastraan itu. Di 5 tahun yang lalu saya jadi ingat, pada waktu dia usia 62, itu kan 5 tahun yang lalu. Kalau saya dengan dia kan selisih 5 tahun. saya dengan Mas Umbu selisih 5 tahun. Jadi saya 72, Mas Umbu 77. Nah, waktu di majalah Sabana masih ada, pada waktu 60 usia 62 yang ditulis di majalah Sabana itu, saya ingatkan bahwa kowe umur 72 iku tumbuk kedua. Yang kita nggak ngerti apakah tumbuk yang ketiga itu bisa kita capai atau tidak. Karena tumbuk weton kalau umurnya itu jadi 27 Mei dino Rebo apa itu. Nah, itu kalau kelahiran pada tahun ganjil, kalau dia kan 53, itu tumbuk pertama pada usia 39 tahun. Itu dino kelahiran wetone sama tanggal lahirnya Masehi itu podo. Pada usia 39. Lah, kemudian kalau apa? Tahunnya ganep seperti saya tahun 88, itu tumbuk pertama tuh umur 23 tahun, itu tanggal lahir Masehi, wetone tanggal misalkan dinone Senin Pahing, iku podo tumbuk pertama. Nah, yang menarik pada usia 62, neng gone Jawa jenenge Srigati, itu kabeh tumbuk. Jadi orang yang pada usia 62 tahun pas kelahirannya apa misalkan tanggal 27 Mei kuwi lah apa dino setune paing itu podo, itu tumbuk yang kedua. Nah, itu saya saya sampaikan waktu itu, terus Mas Hilmi diminta di delengen kayak tanggalane, ya ternyata benar. Jadi alhamdulillah dari usia 62 ora kroso kita sudah tambah 5 tahun lagi. Sudah waktu itu dia ngomongnya sing penting ki iso podo karo jeneng Nabi Mas. Wong urung ka lungguh mesti diparingi tambah tak mongi gitu. Jadi itulah kira-kira gambaran-gambaran selintas mengenai MH Ainun Najib yang sampai hari ini saya masih mempunyai pendapat tugas utama MH itu angon wedhus. Jadi dulu di masa muda dia pernah ditukokke wedhus telu karo simbah sing pada suatu hari ilang neng kuburan ora wani bali dene, terus ujuk-ujuk pas jam 12 awan wedhuse teko dhewe pas azan duhur. Nah, sampai sekarang saya suka menyampaikan tugasmu kuwi angon wedhus. Jadi MH Ainun Najib adalah bocah angon. Bocah angon ki ya wis ngono kae, wis ora ana hasile ki apa. Jadi rasanya itu yang bisa saya sampaikan dari peristiwa Malioboro sampai bayangan-bayangan hari ini. Salah satu yang tidak berubah itu adalah anggapan paseduluran. Jadi makanya saya tidak pernah bisa peristiwa Ma'iyah, peristiwanya apa Kiai Kanjeng itu kan semacam kalau dikatakan kan semacam kebetulan-kebetulan. Tetapi yang tidak pernah berubah dari dia itu adalah semangat paseduluran. Makanya dia sampai hari ini kan ngomong paseduluran. Paseduluran Ma'iyah. Jadi persaudaraan-persaudaraan yang tidak pernah. Waktu saya bekerja formal bertahun-tahun gak ketemu meneh podo gak enek sing ngowah. Jadi semangat persaudaraan dia itu tidak pernah berubah. Kekuatan yang kedua adalah itu tadi, semangat-semangat memperhatikan gateke. Opo wae digateke. Waktu saya nulis Sutonoyo Dadapwaru, saya sangat terkejut pada waktu dia mengatakan sesuatu sing aku zaman saka simbah-simbah itu sudah dapat. Dan itu kalimat itu metu saka cangkeme sanun gitu loh. Iki kurang ajar kowe, iki sebuah ungkapan terus melaku lan tansah lelaku. Terus melaku itu terus berproses. Nah, terus kemudian terus lelaku itu sinau. Kapan dia itu sinau nih? Itulah yang jadi salah satu kekuatan. Kekuatan dia tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan siapapun, latar belakang apapun. Nah, terus intensitas dan konsistensi itu adalah kalimat yang dulu sudah dia sampaikan adalah aku manggon neng endi mapan. Itu sampai hari ini dia tidak pernah bergeser. Berarti ketok ewe kaya misalkan mabur neng sekali waktu dia sampai Korea, sampai Belanda, sampai neng Iowa. Tetapi sebetulnya Emma itu tidak pergi kemana-mana. Jadi seperti pandangan-pandangan dia dengan mengenai sholat. Iki sholat neng masjid, karo neng omah atau neng diwai, kuwi padha wae. Itu saya pernah mendengar sendiri kalimat dia dari. Jadi secara intensitas sinau niki kapan? Ngoyak-oyak sinau. Nah, itulah yang kadang-kadang agak membingungkan banyak orang. Lah sinau ne dekne neng endi? Kapan dia moco? Itu yang kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang perlu di apa? Diperhatikan oleh teman-teman, terutama teman-teman Ma'iyah dan lingkungan sebagainya. Karena eneng sing khas dari Cak Nun kuwi mau ono. Dadi umpamane kalau sekarang aku saben jam 1 awan nulis, Mas. Heeh. Keneng apa jam 1? Itu sebetulnya eneng rahasia-rahasia pribadi dia yang sejak dulu itu di sebagaimana iki bisa kok jam 1 awan, kok ora jam 11 awan itu, kok ora jam segala macam. Ya itulah yang rasanya kekuatan dan kedisiplinan dia sing ora nate owah. Jadi, sejak dulu, sejak masa muda, banyak orang yang kemudian tiba-tiba berubah. Ki janjane iki nek Cak Nun ki ora neng sing owah. Dia tetap nulis, dia tetap gitu. Nah, pertanyaannya, leh golek bahan saka ngendi? Ah, itulah salah satu yang pernah saya dapatkan dari dia. Wong aku janjane saya rada misuh lho, kowe kok iso gitu. Terus melaku lantan sah lelaku. Artinya terus melaku itu wong tetap melaku terus. Ning lelaku itu sinau. Sinau dengan versi dalam Islam kan versi Iqra, maca. Padahal maca kuwi ora mung nganggo mripat, maca nganggo kuping, nganggo ati, nganggo ilat, nganggo segala macam. Nah, kuwi sebetulnya kan sinau. Itu yang sebetulnya sangat dilakukan oleh yang bersangkutan. Sinau, terus melaku lan tansah lelaku. Lelaku dia iku wis ngono. Jadi ya piye ngritik bocah angon. Nah, bocah angon ki rak sak gelem kaya-kaya sak geleme dhewe. Angon ning kuburan terus wedhuse dicancang ning gone maisan dekne turu. Ki ora apa-apa. Terus kan piye. Jadi itulah yang terjadi pada dia. Nyinau ni sinau nguber-uber sinau ngono kuwi. Tetapi kan kapan kowe sinau? Kapan dia sinau? Wong ujug-ujug iki kaya-kaya wis ngerti. Lah itu kan. Jadi sebetulnya kalau demikian mungkin catatan yang terakhir sinau ne Cak Nun iku sinau karo wedhus-wedhus kuwi mau. Dadi iki bukune iki ya wedhus-wedhus kuwi mau. Gak maca buku sing tenan buku kae. Jujur kepada sosok satu ini saya mempunyai pandangan kedekatan yang sejak awal itu sudah orang mung cedak secara fisik tapi sejak cedak secara hati. Nah, sing yang ingin saya sampaikan dalam kerangka ulang tahun beliau itu cobalah komunitas Maia itu memahami beliau. Memahami dalam arti aja ndeleng saka sing kasat mripat. Jangan melihat dari yang kasat mata. Sing ora kasat mata itu pun justru dalam konteks MH Ainun Najib iku luweh perlu daripada apa yang kasat mata. Problem yang berikutnya adalah salah satu nuwun-nuwun sewu yang sering juga kalau ketemu juga terus jadi leh ngomong jadi klesik-klesik itu. Bocah-bocah ibi itu mas. Tapi saya paham karena selama ini teman-teman komunitas Maia urung enek sing tukul ibaratnya kalau neng gone wit sawo, wit pang pertama gede luwih cilik timbangane pang dari wite dahan primer sekunder saya cilik meneh sampai kemudian pang kuarter sing ngetokke woh tapi dadi cilik. Yang pernah dia sampaikan pada waktu saya ngomong seperti itu, lah iya toh mas, nek awake dhewe nyangkok kae itu kan saka pang cilik-cilik terus di ngene dicangkok ditandur nenggone papan liya. Hasilnya wit hasil cangkokan itu iso gedene padha karo wit induknya. Itu kelihatannya pernah saya mendengarkan. Piye carane? Nek masih dalam komunitas dalam wit yang sama dari cilik-cilik. Ora ketang dipang kecil-kecil itulah tumbuh bunga dan buah. Ora mungkin coba gori apa piye gitu. Tapi umumnya nek wit-witan kan metune woh iso saka pang cilik-cilik. Nah, itu dalam gambaran Maiyah yang perlu di apa? Ditata atau dipersiap-persiapkan. Jadi supaya kegiatan-kegiatan paseduluran Maiyah ini tetap bisa berlanjut sampai kapanpun. Kalau pesan khusus kepada Cak Nun kuwi sebetulnya rada angel leh kondo gitu. Yo wis seperti kalau kita ketemu terus pisah itu beberapa kali dia mengucapkan itu, dan untuk kali ini saya juga mengucapkan kuwi kepada Cak Nun, donga dinunggu wae Cak. Jadi saling monggo, mari kita saling donga dinunggu, saling mendoakan. Donga sing kepiye ya wis, terus kira-kira, karena semua doa orang ana sing donga sing ngolo. Pada Cak Nun dalam ulang tahun 27 Mei donga dinunggu tak tambahi sithik, di 2006 pada waktu gempa Bantul, pada tanggal 26 Mei 27 Mei saya buka internet, ternyata 27 Mei dalam pandangan agama Yahudi itu turunnya Roh Suci ke dunia. Menurut pandangan agama Yahudi, turunnya Roh Suci ke dunia. Ambo sing ngono kuwi.